Singapura. Mau gak janji sama aku? Janji apa, Cahayu? Janji, jangan ada dusta di antara kita, ya. Oke, tak nanti.